seorang insan, lembut hati berdu pandangan, apabila berkata. Tersentuh rasa percaya, tika terdengar gak? Jalan terbuka tanpa dosa. sebagai gerimis hati pak tasik pedih coba cari hakim.